Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentelaah syarah kaifiyati salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam karya Sa'ad ibn Syaim al-Hudairi hafizallahu ta'ala, yang merupakan syarah untuk risalah kaifiyati salatin Nabi karya Syekh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz rahimallahu ta'ala. Ya, di kesempatan pagi hari ini kita akan mulai dengan membaca catatan kaki di halaman 12, yaitu kutipan perkataan Ibnu Al-Qayyim di kitabnya Bada'i Al-Fawaid. Beliau menjelaskan tentang perbedaan Alhamdu dan Al-Madahu. Maka beliau sampaikan bedanya adalah bahwasannya yang namanya Hamdun itu memuat, mengandung sanjungan plus mengetahui perkara yang menjadi sasaran sanjungan atau sebab sanjungan. Maka dia adalah sanjungan dengan muatan pengetahuan hal-hal yang terpuji yang ada pada diri yang disanjung. Fa'in tajarrada, jika sanjungan itu tidak mengandung pengetahuan tentang hal-hal yang terpuji, maka itu disebut madah, bukan hamdun. Ini beda yang pertama. Sehingga setiap hamdun itu madahun dan tidak sebaliknya. Wa min haitsu, dari sisi ya, bahwasan yang namanya alhamdu itu memuat pengetahuan tentang khisalil mahmudi, perkara-perkara yang terpuji yang ada pada pihak yang dipuji. Ja'a fi'luhu ala hamida, oleh karena itu fi'ilnya itu hamida, dan ini muazinan setara dengan alima. Maka sama, maka wazannya sama antara alima dengan hamida. Dan tidaklah datang demikian untuk kata-kata madahun. Madahun wazannya madaha, bukan madiha. Namun kalau hamida wazannya atau cara wazannya sama dengan alima. Kadzalika demikian walam yajik kadzalika madahun fasara al-madahu, oleh karena itu yang namanya al-madah itu untuk perbuatan yang kelihatan semacam memukul dan semacam itu. Wa min thama, dari sana itu mungkin ada kata-kata tidak ya. Wa min thama, dan dari sana dalam Quran dan Sunnah tidak kita jumpai kalimat hamida rabbuna fulanan, yang ada madahallahu fulanan atau wa athna ala fulanin, wala taqulu ni hamdun illa li nafsihi, wala taqulu hamida illa li nafsihi. Maka Allah tidaklah menggunakan kata-kata hamida kecuali untuk dirinya. Walidhalika, oleh karena itu Allah mengatakan alhamdulillah. Dan di sini alhamdu pakai lam jins, menggunakan lam di situ yang dimaksud lam adalah alif lam, bilam sil jinsi, dengan alif lam yang menunjukkan al istighraq keseluruhan. Maka alhamdu seluruhnya itu lahu, bagi Allah. La di sini boleh jadi dimaknai dengan la milqi atau lam atau li istihqaq, boleh diterjemahkan segala puji itu milik Allah, dan boleh diterjemahkan istihqaq, segala puji itu haknya Allah. Maka pujian Allah untuk dirinya adalah istihqaq, sedangkan pujian hamba kepada Allah dan pujian sebagian orang kepada sebagian yang lain seluruhnya adalah milik Allah. Falau hamidahu wa ghairahu, maka seandainya Allah itu memuji yang lain, maka tidak boleh kita katakan bahasanya alhamdulillah, segala puji, segala alhamdulillah itu miliknya Allah. Atau li'an alhamda, karena alhamda adalah firman-Nya dan tidak boleh disandarkan kepada kepada Allah subhanahu kepadanya ala jil istihqaq. Tidaklah boleh disandarkan kepada Allah dengan status itu haknya Allah, padahal dia telah melekat kepada selain Allah. Oleh karena itu, di dalam Al-Quran tidak ada hamidah, Allah gunakan hamidah kecuali untuk diri-Nya. Kemudian beda yang kedua antara hamidah, alhamdulillah dan al-madahu, al-ikhbar memberitakan tentang hal-hal yang unggul yang ada pada pihak lain, itu imma itu ada dua macam. Imma boleh jadi itu adalah pemberitaan yang terbebas, yang kosong dari rasa cinta, wa iradah dan keinginan. Kemudian yang kedua, boleh jadi itu adalah pengkabaran yang bergandengan dengan rasa cinta dan keinginan untuk mendekat kepadanya. Maka jika tanpa diri rasa cinta dan keinginan mendekat padanya, maka itu yang disebut dengan al-madahu. Dan jika yang kedua, yaitu memuji diiringi dengan rasa cinta, fahuwa alhamdu, itulah alhamdu. Sehingga alhamdu adalah ikhbarun an mahasinil mahmudi, adalah mengkabarkan tentang keunggulan yang dipuji, ma'a diingi rasa cinta, pemuliaan dan pengagungan kepadanya. Oleh karena itu, alhamdu adalah kalimat berita yang memuat al-insya, kalimat non-berita. Bikhilafil madahi, lain hanya dengan al-madah. Karena al-madah fa'innahu khobarun mujarradun, maka dia adalah semata-mata memberitakan. Maka seorang falqail, maka orang yang mengatakan, ketika mengatakan alhamdulillah atau mengatakan Rabbuna lakal hamdu, maka perkataannya tersebut memuat kalimat berita, memberitakan semua yang yuhmadu alaihi ta'ala, semua perkara yang Allah ta'ala dipuji karenanya, dengan satu kata-kata yang mencakup dan meliputi, memuat semua bagian-bagian dari alhamdu, baik yang real ataupun yang diandaikan. Wadhalika yastalzimu, dan hal tersebut berkonsekuensi menetapkan. Maka ini berarti insya. Yastalzimu berkonsekuensi menetapkan segala kesempurnaan yang Allah Rabbu Ta'ala dipuji karenanya. Oleh karena itu, maka tidaklah layak kata-kata alhamdu, kata-kata ini dengan bentuk semacam ini, dan tidak sepantasnya illa liman, kecuali untuk zat sya'nuhu yang sifatnya wa huwal hamidul majid, zat yang maha terpuji dan zat yang maha agung. Maka alhamdulillah itu mengandung dua hal, kalimat berita dan al-insya. Berita yaitu memberitakan segala sisi-sisi unggul yang ada, sifat-sifat yang mulia yang ada pada Allah. Kemudian insya'nya adalah al-ithbat, adalah menetapkan, menetapkan, menegaskan, dan perintah untuk menetapkan. Tetapkanlah dan yakinilah bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala ada padanya segala sifat-sifat mulia. Wali makana hadal makna, dikarenakan bahasanya makna ini itu melekat pada alhamdu. Dan latatakawam hakikatuhu illa bihi, maka dan tidaklah hakikatnya tidaklah terwujud kecuali pada alhamdu, maka sebagian orang menafsirkan alhamdu dengan ridha, dengan rasa cinta. Dan ini adalah penafsiran alhamdu dengan salah, dengan sebagian maknanya. Bijus'i madlulihi, dengan sebagian dari maknanya. Yang benar, alhamdu itu adalah ridha dan cinta yang bergandengan dengan sanjungan. Walihada siri, karena rahasia ini wallahu a'lam, ja'a fi'luhu ala bina'i taba'i wal ghoza'ir. Ya, oleh karena itu maka maka fi'il dari alhamdu itu di ala bina'i toba'i sebagaimana fi'il-fi'il yang membahas sebagaimana bina fi'il yang membahas tabiat dan ghazair dan insting. Maka kita katakan hamida litadamunihi karena kata-kata alhamdu memuat rasa cinta. Yang rasa cinta itu tentu adalah tabiat, wasajaya dan tabiat. Aula wa ahakku dan lebih utama dan lebih berhak dari kata-kata fahima, hadara, saqima dan semacam itu. Bikhilafil ikhbari, lain halnya dengan memberitakan yang murni yang atau al-mujarad yang terbebas tidak mengandung rasa cinta yaitu al-madahu, maka dia mengikuti wazan fa'ala. Mengikuti wazan fa'ala. Faqalu, orang Arab mengatakan madahahu litajarudihi karena dia tidak mengandung makna dari makna-makna ghazair, insting, watoba'i dan tabiat. Fata'amal, maka renungkanlah satu poin yang indah ini. Wata'amal dan renungkanlah al-insya, kandungan perintah asabit yang ada dalam ucapan Rabbana lakal hamdu dan dalam ucapan alhamdulillah. Kaifa tajiduhu, bagaimanakah anda mendapatkannya di balik kata-kata ini. Oleh karena itu tidaklah kita katakan sebagai pengganti alhamdulillah, tidak boleh kita katakan al-madahu lillahi ta'ala. Ya, Rabbana lakal hamdu tidak bisa diganti dengan Rabbana lakal madahu. Wasiru madhakartu laka minal ikhbar, dan rahasianya apa yang telah saya sampaikan kepada anda berupa yaitu karena alhamdu itu adalah mengkabarkan sisi unggul pihak yang dipuji, ikhbaran, pengkabaran yang bergandengan dengan rasa cinta kepadanya, keinginan untuk mendekat kepadanya, mengagungkannya dan memuliakannya. Ya, maka kesimpulannya Ibnul Qayyim menyampaikan ada dua perbedaan pokok antara alhamdu dan al-madahu. Yang pertama tadi di paragraf atas beliau sampaikan bahasanya yang namanya alhamdu itu mengandung ilmu. Ya, mengandung ilmu dan pengetahuan tentang kenapa dia dipuji. Atas hal apa dia dipuji. Sedangkan al-madahu tidak harus demikian. Oleh karena itu, al-madahu itu dipakai untuk hal-hal yang perbuatan-perbuatan yang zahir. Perbuatan yang terlihat jelas dan gamblang. Dan oleh karena itu maka alhamdu itu wazannya fa'ila. Wazannya fa'ila. Dan kata-kata yang betul-betul sinonim dalam bahasa Arab itu wazannya sewazan. Wazannya itu sama. Itu kata-kata yang betul-betul sinonim. Itu nanti akan ada kesamaan wazan. Demikian juga tadi beda yang kedua, yang namanya alhamdu itu adalah memuji, menyanjung, diiringi dengan rasa cinta dan pengagungan, pemuliaan. Sedangkan al-madahu itu adalah sanjungan yang tidak diiringi demikian. Oleh karena itu beliau sampaikan, alhamdu itu adalah kalimat khobar sekaligus insya, kalimat berita sekaligus kalimat perintah. Kemudian kemudian tambahan yang kedua, kita baca halaman 13 tentang hadis atau tahqiq hadis kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bilhamdulillah fa huwa aqta. Diriwayatkan oleh Abu Daud, Nasa'i dalam Sunan Kubra, Ibnu Hibban, Ibnu Abi Syaibah dalam Musannaf, dinilai sahih oleh Ibnu Salah. Ibnu Salah itu Asy-Syafi'i, An-Nawawi juga Asy-Syafi'i, Ibnu Mulakin itu juga Asy-Syafi'i. Dan yang lainnya dinilai dhaif oleh sejumlah yang lain, di antaranya adalah Al-Albani. Ibnu Mulakin di kitabnya Al-Badr Al-Munir mengatakan hadis ini hasanun, derajatnya hasan, diatkan oleh Abu Dawud, Nasa'i dalam Amalul Yawmi wa Lailah, Ibnu Majah dan Darqutni, Baihaqi dalam sunan mereka, Abu Awana Al-Isfariyani di awal sahihnya, Al-Mukhat Al-Muslim, kemudian Abu Hatim Ibnu Hibban di sahihnya, dan beliau meriatkan secara mursal, bersambung terputus dan bersambung. Dan riwayat yang mausul yang bersambung sanadnya jayid, mengikuti kriteria dan syaratnya muslim. Taqiyuddin itu perkataan Ibnu Mulakin. Sedangkan Taqiyuddin Ibnu Shalah beliau mengatakan perawi hadis ini perawi Sahih Bukhari dan Sahih Muslim jami'an semua perawinya selain Qurrah. Maka Qurrah itu adalah mimman di antara perawi yang hanya dipakai oleh Muslim tanpa Bukhari. Muslim bitakhid lahu memakainya, meriwayatkannya dengan sanad. Takhid itu punya dua pengertian. Yang pertama, meriwayatkan hadis dengan sanad. Kemudian yang kedua, menelusuri penelusuran siapa sajakah yang meriwayatkan satu hadis. Dan Imam Muslim bersendirian meriwayatkannya tanpa Bukhari, bitakhidi lahu, beliau meriwayatkannya dengan sanad. Thumma hakama, kemudian Ibnu Shalah menilai hadis tersebut hadis yang hasan dan tidak menoleh penilaian dhaif yang diberikan oleh penulis kitab Asy-Syamil kepada hadis ini. Haitsu qal, di mana penulis kitab Asy-Syamil mengatakan diriatkan oleh Al-Walid dari Al-Auza'i, dari Qurrah, dari Az-Zuhri, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dari Nabi, wawu dhaif, dan dia dhaif. Waqad qil, dan dikatakan bahasanya hadis ini mauquf perkataan Abu Hurairah. Hada kalamuhu, ini perkataan penulis Asy-Syamil, walam yubdi' illatahu. Dan beliau tidak menyampaikan ilahnya, cacatnya. Dan boleh jadi penulis kitab Asy-Syamil a'allahu menilainya cacat bitata'if dengan nilai dhaif yang ada pada Qurrah atau karena dia mauquf. Waqad alimta, dan sungguh engkau telah mengetahui yang benar derajatnya hasan. Dan sesungguhnya Abu Awanah dan Ibnu Hibban telah mensahihkan hadis ini. Kemudian hadis ini warada datang dengan sejumlah redaksi, di antaranya adalah redaksi yang telah disebutkan. Demikian juga diriwayatkan dengan redaksi kullu amrin dibalin, setiap perkara yang penting yang tidak dimulai dengan alhamdulillah fawa ajadam, maka dia terpotong. Sedangkan redaksi Abu Dawud dan Nasa'i, setiap perkataan yang tidak dibuka dengan alhamdu fawa ajadam, maka itu terpotong. Redaksi Ibnu Majah, setiap perkara yang penting tidak dibuka dengan alhamdu, maka dia akata', sama terpotong. Dan ini juga redaksi Ibnu Hibban. Wa fi lafdin, dalam lafad yang lain, kulu kalamin la yubda'u fihi bi dzikrillah fa huwa abtar, setiap perkataan yang tidak dibuka dengan mengingat Allah maka dia terpotong. Dalam redaksi yang lain, kulu amrin dibalin la yubda'u fihi bilhamdillah fa huwa ajadam, setiap perkara yang penting tidak dibuka dengan alhamdulillah maka dia terpotong. Dalam lafaz yang lain, la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta', tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim maka dia terpotong. Rawa hadil alfadha, redaksi-redaksi ini dihatkan oleh Al-Hafidh Abdul Qadir Ar-Rohawi di kitab Arba'innya. Sedangkan saya Ibn Bas sendiri mengatakan hadis ini datang dari dua jalur atau lebih, yang dihatkan oleh Ibn Hibban dan yang lainnya dinilai dhaif oleh sebagian ulama di antaranya Al-Albani, namun yang tepat dia adalah hasan li ghairihi. Wabillahi taufiq. Demikian juga di antara yang menguatkan hadis ini adalah Syaikh Ibnu Utsaimin di kitab beliau Kitabul Ilmi. Dia mengatakan bahwasanya talaqqi al-ulama bil qabul, para ulama itu merespon positif hadis ini dengan menyebutkannya di kitab-kitab mereka, menunjukkan bahwasanya ala anna lahu aslun, bahwasanya dia memiliki landasan dari landasan dalam hadis-hadis yang kuat. Kemudian kita lanjutkan al-mas'alatu rabi'ah. Qauluhu wa salatu wa salamu ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Lama setelah penulis menyanjung Allah dengan sanjung yang sepatutnya untuk diberikan kepadanya, itulah pujian yang Allah ridai untuk dirinya dalam kitabnya. Thanna, maka beliau menomorduakan salawat dan salam untuk manusia yang paling mulia. Sebagian ulama mengatakan salawat dari Allah artinya rahmah, dari malaikat artinya doa, permohonan ampun, sedangkan dari manusia adalah doa. Namun yang benar apa yang disebutkan oleh Al-Bukhari dari seorang ulama tabi'in namanya Abul Aliyah yang mengatakan salawat dari Allah maknanya sanjungan Allah kepada seseorang, salah satu makhluknya, fil mala'il a'la, di hadapan para malaikat. Artinya di hadapan para malaikat yang dekat dengan Allah. Dan sanjungan di hadapan malaikat itu lebih istimewa, lebih khusus daripada rahmah Allah yang bersifat umum. Wahadalladzi, dan penjelasan inilah yang didukung oleh Ibnu Qayyim dan yang lainnya dari kalangan para ulama peneliti. Wa ala hadza, maka berdasarkan makna ini, sallallahu ala Muhammadin artinya semoga Allah menyanjung beliau Muhammad di hadapan para malaikat. Kemudian yang namanya rasul di sini adalah orang yang Allah beri wahyu dengan syariat yang baru atau Allah utus kepada sejumlah manusia untuk mendakwahkan agama Allah. Sedangkan nabi adalah orang yang mendapatkan wahyu wabi tajdidi syar'in sabiqin, untuk memperbarui syariat sebelumnya. Wa kullu rasulin mab'usin, dan setiap rasul yang diutus maka dia pasti nabi, namun tidak sebaliknya. Maka setiap rasul itu nabi, namun tidak semua nabi itu menjadi rasul. Dan beda antara nabi dan rasul, rasul itu diutus kepada sekelompok orang yang menyelisihi agama sang nabi. Sedangkan nabi itu diutus kepada sekelompok orang yang mencocoki sang nabi dalam agama. Sehingga tugas sang nabi adalah memperbarui untuk mereka apa yang telah terhapus dari, apa yang telah hilang dari syariat sebelumnya. Semacam mayoritas nabi-nabi Bani Israel. Maka jika nabi tersebut menghapus sebagian syariat sebelumnya, maka dia rasul. Contohnya Isa. Ya, Isa diberi Injil dan isi Injil adalah menghapus sebagian isi Taurat. Dan sebagian tidak seluruhnya. Oleh karena itu kita pegangan pengikut Isa adalah Taurat dan Injil sekaligus. Tidak mungkin Injil saja tanpa Taurat. Karena tugas dan fungsi Injil itu menghapus masa berlaku sebagian aturan yang ada di Taurat. Maka ulama mengatakan, dan ini kaidah, kullu man dzukira fil Qur'ani minal anbiya fahum rusulun. Setiap nabi yang dikatakan sebagai nabi dalam Al-Quran, maka dia adalah sekaligus rasul. Semua nabi yang ada dalam Al-Quran, Al-Quran mengatakan dia seorang nabi, maka itu adalah nabi dan rasul. Kemudian banyak ulama berpendapat bahasanya nabi adalah orang yang diberi wahyu dengan syariat, namun tidak diperintahkan untuk mendakwahkannya. Oleh karena itu disebut nabi dan tidak disebut rasul karena dia tidak diperintahkan. Meskipun juga tidak dilarang untuk menyampaikannya. Tidak dilarang untuk menyampaikannya. Wa bainahuma mafarqun, dan di antara keduanya ada perbedaan. Antara tidak diperintahkan dan atau kita katakan dilarang untuk menyampaikannya. Maka yang namanya nabi menurut penjelasan ini tidak diperintahkan, tidak diharuskan untuk menyampaikan wahyu. Seandainya dia menyampaikannya juga diperbolehkan, tidak dilarang. Kemudian Muhammad wa alihi wa sahbihi, dialah sang nabi yang ummi yang tidak bisa baca tulis, Muhammad bin Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim al-Qurasi, dan dia adalah manusia pilihan Allah di antara hamba-hambanya, sebagaimana sabda beliau tentang dirinya, sesungguhnya Allah memilih Kinanah dari anak-anak Ismail yang lain, dan memilih Quraisy dari keturunan Kinanah, dan memilih Bani Hashim di antara orang-orang Quraisy, dan memilihku di antara Bani Hashim. Demikian dalam hadis riwayat Muslim. Dan hadis ini dalil yang menunjukkan bahasanya Islam mengakui kemuliaan nasab. Islam itu mengakui adanya nasab yang mulia. Maka disebutkan istofa. Menunjukkan adanya kemuliaan nasab. Meskipun kemuliaan nasab itu tidak ada faedahnya manakala tidak diri dengan takwa. Namun ketika seorang itu memiliki nasab yang mulia ditambah takwa, maka itu nurun ala nur. Maka itu adalah kesempurnaan di atas kesempurnaan. Wa alihi, jika disebut al-al wahdahu semata, maka maknanya semua pengikut nabi yang pengikut nabi dalam agama. Dan wa yadkhulu, dan masuk bil aulawiyah, paling berhak untuk termasuk di dalamnya adalah kerabatnya. Man ala dinihi min karabatihi, kerabat nabi secara nasab yang beragama sebagaimana agama sang nabi. Karena berarti dia kerabat yang beriman, kerabat nabi yang beriman berarti dia keluarga nabi dari dua sisi. Dari sisi dia mengikuti sang nabi dalam agama, dan yang kedua dari sisi dia kerabat secara nasab. Adapun jika disebut al, keluarga dan sahabat, jika disebutkan bersama kata-kata al-al, kata-kata yang lain, maka yang dimaksud dengan al-al, keluarga itu tergantung konteksnya. Di sini al-al disebut dengan al-ashab, dengan sahabat. Oleh karena itu kita tafsirkan al-al, keluarga nabi di sini adalah kerabatnya yang beriman, semacam Ali bin Abi Thalib, Fatimah, Ibnu Abbas, Hamzah, Al-Abbas, dan yang lain. Ashab, jamak dari sahab. Dan sahabun adalah isim jamaknya sahib. Maka ashab nabi, semua sahabat nabi definisinya adalah semua orang yang kumpul dengan nabi. Tidak disyaratkan harus melihat, karena boleh jadi dia buta. Setiap orang yang kumpul dengan nabi, dan saat kumpul dengan nabi, dia dalam keadaan beriman dan meninggal sebagai orang yang beriman. Meskipun dia tidak melihat nabi, dan meskipun tidak lama bergaul dengan nabi. Dan inilah di antara keistimewaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang disebut sahabat nabi, tidak diharuskan gaul lama. Cukup ketemu, pernah berjumpa, salaman sekali, itu sudah jadi sahabat nabi. Adapun yang lainnya, adapun manusia yang lain, maka tidak akan ada seorang itu bisa menjadi sahabat seseorang illa man lazamahu muddatan, kecuali orang itu senantiasa bersama dengan orang itu dalam satu jangka waktu. Dengan jangka waktu yang dia berhak, dengan jangka waktu tersebut untuk tepat padanya label wasfu sahibin. Label seorang sahabat, yaitu waktu yang lama. Maka ini diantara khasa'is nabi. Diantara khasa'is nabi adalah siapa itu sahabat nabi. Maka sahabat nabi adalah orang yang pernah berjumpa dengan nabi meskipun sesaat. Adapun yang lain, untuk bisa disebut sahib, untuk disebut sahabat, harus bergaul lama. Maka ini hukum khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah bagian dari ilmu sirah nabawiyah. Ini perlu diketahui bahasanya sirah nabawiyah itu punya banyak cabang ilmu. Ini memiliki banyak cabang ilmu di samping sirah ala wajil am secara luas sebagaimana yang kita mungkin telah kita baca sebagian bukunya. Namun bukan itu satu-satunya cabang ilmu dalam sirah nabawiyah. Di antara cabang ilmu sirah nabawiyah, selain sirah dalam makna yang global, maka ada khasa'is rasul. Ada cabang ilmu tentang membahas tentang hukum-hukum ketentuan khusus untuk sang rasul. Sebagaimana ada sama'ilun nabi. Sama'il nabi bagian dari sirah nabawiyah. Dan di antara khasa'is rasul yang lain adalah keturunan nabi. Keturunan nabi itu dilanjutkan dengan jalur anak perempuan yaitu Fatimah, dan ini hukum khusus untuk nabi. Adapun manusia yang lain, ya maka kita katakan dia punya keturunan, berketurunan, ya, manakala ya, dilanjutkan keturunannya oleh anak laki-laki. Ini, dari jalur anak laki-laki. Adapun untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau punya hukum khusus, keturunannya itu dilanjutkan dan dikatakan sebagai sah dikatakan sebagai keturunan nabi, meskipun yang melanjutkannya adalah dari jalur anak perempuan. Dan amma ba'du ini adalah perkataan yang didatangkan ingda tuhul ketika mau masuk ke dalam topik utama yang menjadi tujuan. Dan amma ba'du ini adalah perkataan yang didatangkan ingda tuhul ketika mau masuk ke dalam topik utama yang menjadi tujuan. Sebagian ulama mengatakan amma ba'du adalah kata-kata yang digunakan untuk berpindah dari satu gaya bahasa ke dalam bahasa, gaya bahasa yang lain. Namun penjelasan ini fihi nadhar kurang tepat, karena realitanya tidak kita jumpai semacam itu. Li'auna yantaqilu al-khutaba, karena para penceramah itu berpindah daiman selalu dari satu gaya bahasa bertanya, kemudian menjadi gaya bahasa yang lain, dan tanpa mereka menggunakan kata-kata amma ba'du. Amma itu adalah pengganti syarat dan fi'il syarat. Aslinya amma itu, aslinya kalau diurai, mahma yakun min syai'in ba'da dhalik. Mahma yakun min syai'in ba'da dhalik. Apapun, segala sesuatu ba'da dhalik setelah itu. Fayakunu amma, maka amma itu semakna dengan mahma yakun min syai', sedangkan ba'du ada dharaf yang bersambung dengan yakun. Yang yakunnya ini dibuang, ditambah demikian juga syaratnya, dan dia mabni ala dham, sedangkan mahalnya adalah mahal nasab. Li'anna hudifa al-mudhafu ilaih, karena mudhaf ilaihnya dibuang, namun diniatkan, meskipun dibuang, namun tetap diniatkan maknanya. Wahadi dhurub dan dharab-dharab ini, ba'du dan teman-temannya, jika dibuang mudhaf ilaihnya, namun mudhaf ilaih tersebut tetap diniatkan, maka buniyat ala dhammi, maka dia akan menjadi mabni ala dham. Contohnya yang lain adalah lillahil amru min qablu wa min ba'du. Ya, kemudian perkataan Syaikh Ibnu Baz, fahadhi kalimatun mujazah, maka ini adalah kalimat yang ringkas. Hadhihi ini isyarat kepada sesuatu yang telah ditulis. Ya, manakala imma yang ditulis tersebut, imma ba'da kitabatihi, boleh jadi setelah buku tersebut selesai ditulis, maka hadhihi berarti isyarat kepada sesuatu yang fisik. Wa imma qabla kitabatihi, dan boleh jadi ini ditulis, hadhihi ini ditulis sebelum selesai penulisan. Maka jika penulisannya belum selesai, maka hadhihi atau bahkan belum dimulai, maka ini adalah isyarat ila syai'in fi dhihni, pada sesuatu yang masih baru ada di benak dan belum dituangkan di tulisan. Mujazah itu artinya ringkas. Wa hadzal ikhtisar, dan ringkas ini tujuannya adalah untuk takrib, mendekatkan dan untuk mempermudah. Namun wahiyah, namun risalah ini meskipun ringkas, maka dia sudah lengkap mewujudkan maksud ala ahsani wajihin dalam bentuk yang terbaik. Kemudian perkataan Syekh Ibnu Baz rahimallahu taala fi bayan, kalimat ringkas menjelaskan tentang tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang aku ingin sampaikan kepada setiap muslim dan muslimah agar setiap orang yang membaca buku ini bersungguh-sungguh untuk meneladani sang nabi fi dalika, dalam itu mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salu kama raaitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku mengerjakan salat. Rahul Bukhari, diriatkan oleh Al-Bukhari. Dan untuk pembaca sekalian, bana bayanu dalika, penjelasan tentang hal itu. Maka yang dimaksud dengan ta'asi adalah al-iktidak, meneladani. Allah Ta'ala berfirman, sungguh ada bagi kalian pada diri Rasulullah teladan yang baik untuk siapa saja yang berharap Allah dan hari akhir dan banyak mengingat Allah. Dan perintah untuk meneladani Nabi alaihissalatu wassalam itu am, bersifat umum untuk semua orang yang mengharap Allah dan hari akhir. Maka mencakup laki-laki dan perempuan, mencakup sholat dan selain sholat. Illa kecuali untuk perkara-perkara fima khusus minat tashri', kecuali aturan-aturan yang dikhususkan untuk masing-masing dengan masing-masing dari dua jenis laki-laki dan perempuan tanpa secara khusus tanpa yang lain. Maka ini bersifat umum untuk laki-laki dan perempuan, kecuali ada hukum-hukum khusus yang ini khusus untuk laki-laki tanpa perempuan atau khusus perempuan tanpa laki-laki. Sebagaimana contohnya perkataan Aisyah radhiallahu anha, Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, apakah perempuan itu memiliki kewajiban jihad? Maka Nabi katakan, iya, alihina jihadun. Perempuan itu punya kewajiban jihad yang tidak ada peperangan di dalamnya, yaitu al-hajj wal umrah. Al-hajj wal umrah, haji dan umrah. Maka jika seorang itu merasa berjihad dengan bom bunuh diri namun dia menggunakan perempuan, maka tentu menyalahi hadis ini. Jika dia meyakini itu adalah bagian dari qital, bagian dari peperangan, jihad dalam bentuk qital, maka tentu orang tersebut menyelisihi hadis ini. Kenapa? Karena Nabi telah menegaskan alaihinna jihadun la qitala fihi. Bahasanya perempuan itu punya jihad, namun jihad yang tidak mengandung qital di dalamnya. Maka jika pelaku penghubungan itu menilai ini adalah jihad dan jihadnya adalah jihadul qital, maka dia tidak boleh menjadikan perempuan sebagai bagian dari muqatil, bagian dari pelaku qital. Jika tidak, maka berarti melanggar hadis ini, yaitu haji dan umrah. Demikian juga dari Aisyah. Aisyah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang seorang laki-laki yang mendapatkan basah-basah di celananya, di celana dalamnya, namun dia tidak ingat adanya mimpi semalam. Qal, maka Nabi mengatakan, dia tetap mandi. Kemudian Nabi ditanya tentang seorang laki-laki yang dia yara annahu atau yura annahu qad ihtalama. Dia punya sangkaan kuat atau dia yakin. Kalau yara berarti yakin, kalau yura berarti sangkaan kuat. Atau dia yakin annahu qad ihtalama, bahasanya semalam dia telah mimpi basah. Namun pagi harinya dia tidak mendapatkan basah-basah di celananya. Maka Nabi katakan tidak ada kewajiban mandi untuknya. Kemudian Ummu Sulaim bertanya, perempuan yang melihat demikian, apakah juga punya kewajiban mandi? Apakah perempuan yang ketika bangun itu mendapati basah-basah di celana dalamnya di pagi hari, apakah dia punya kewajiban mandi? Kata Nabi, na'am, iya. Kemudian Nabi menyampaikan kaidah umum dalam syariat, innaman nisa'u saqa'iku rijali. Sesungguhnya perempuan itu adalah belahannya laki-laki, dalam pengertian hukum yang berlaku untuk perempuan sama dengan yang berlaku untuk laki-laki. Maka hadis ini dalil bahasanya semua yang ditujukan untuk laki-laki dalam Quran dan Sunnah, maka itu juga berlaku untuk perempuan, kecuali jika terdapat indikator tambahan yang menunjukkan kalau itu khusus laki-laki atau itu khusus perempuan. Al-Khattabi Asy-Syafi'i rahimallahu taala di kitabnya Ma'alim Sunan, sarah beliau untuk Sunan Abi Dawud. Maka berarti hadis di atas itu riwayat Abu Dawud. Namun di catatan kaki tiga Ahmad Abu Dawud. Al-Khattabi di sarah beliau untuk Sunan Abi Dawud yang judulnya Ma'alim Sunan mengatakan, sabda Nabi anisa usaqa ikurijal artinya nadair, semisal, wa amthal, semisal dengan laki-laki. semisal dalam fisik, semisal dalam tabiat, seakan-akan perempuan itu dibelah dari laki-laki. Wa fihi minal fiqhi, kandungan fikih dalam hadis ini, itsbatul qiyas, menetapkan adanya qiyas dalam syariat, yaitu menyamakan hukum semisal dengan yang semisal. Dan kandungan dari hadis ini, seruan jika datang dengan redaksi laki-laki, maka itu juga tertuju untuk perempuan. Ila mawadi al-khusus, kecuali hal-hal yang khusus, yang terdapat dalil yang mengkhususkan hal tersebut untuk laki-laki atau untuk perempuan. Al-Hafidh Ibn Hajar yang beliau juga Asy-Syafi'i mengatakan, ar-rijal fil ghalib humul mukhatabun. Bahasanya, laki-laki itu umumnya yang diberi seruan oleh syariat. Wanisa saqa'id kurrijal. Namun, perempuan itu semisal dengan laki-laki dalam hukum, kecuali hukum-hukum yang memang khusus. Wa qala aidan, Ibnu Hajar kemudian mengutip perkataan Ibnu Abi Jamrah. Ibnu Abi Jamrah salah satu penulis Sarah Sahih Bukhari. Beliau mengatakan, khusa ar-rajulu bidzikri. Kenapa redaksi hadis banyak menggunakan kata-kata ar-rajul, ar-rajul? Maka laki-laki secara khusus disebutkan. Itu sebabnya li'annahu fil ghalib sahibul hukmi fidari wa ahlihi. Karena umumnya, normalnya laki-laki itulah yang punya hukum, yang punya aturan, yang punya wewenang di rumahnya dan terhadap keluarganya. Artinya, dan perintah kepada pimpinan, itu berarti perintah pada anak buahnya. Perintah pada pimpinan berarti perintah pada anak buahnya. Demikian maksudnya. Wa illa fanisa usaka ikurijal. Karena yang jelas, jika ini hal di atas tidak diterima, uraian di atas yang tadi disebutkan tidak diterima, maka yang jelas perempuan itu semisal dengan laki-laki dalam masalah hukum. Maka bagaimanakah tentang masalah sholat, apakah ada perbedaan tata cara sholat laki-laki dan perempuan? Ibnu Bas rahimahullah ta'ala mengatakan, yang benar, tidak ada antara sholatnya laki-laki dan sholatnya perempuan perbedaan. Apa yang disebutkan oleh sebagian fukaha, yaitu Syafi'iyah dan yang lain, yang membedakan, misalnya perempuan tidak boleh ketika sujud, tidak boleh mengeluarkan sikunya, atau ketika kemudian rukuk, dia maka dia kemudian mempertemukan, mendekatkan sikunya, siku satu dengan yang lain, kemudian dan kalau perempuan maka ketika ketika takbir tidak boleh angkat tangan tinggi-tinggi, maka kata beliau laisa alaihi dalilun, tidak ada dalil kuat yang mendukung hal ini. Sedangkan hadis yaitu sabda Nabi alaihi salatu wasallam, sallu kama ra'aitumuni usalli, adalah aslun dalil, mencakup semuanya laki-laki dan perempuan. Dan aturan syariat itu tak umum mencakup laki-laki dan perempuan, kecuali jika qoma ali dalil, terdapat dalil yang mengkhususkan untuk laki-laki atau perempuan. Oleh karena itu yang sesuai dengan sunnah, perempuan itu sholatnya sebagaimana sholatnya laki-laki dalam rukuk, sujud, dalam bacaan, dalam masalah meletakkan tangan di dada dan yang lainnya. Inilah yang al-afdal. Inilah yang lebih baik. Demikian juga dalam masalah wanita meletakkan tangannya pada dua lututnya ketika rukuk. Demikian juga meletakkan dua tangan pada lantai ketika sujud, lurus dengan pundak atau lurus dengan dua telinga. Demikian juga lurusnya punggung ketika rukuk. Wahakata demikian juga ucapan ketika rukuk dan sujud, kemudian bangkit dari rukuk, kemudian bangkit dari sujud, kemudian duduk di antara dua sujud, seluruhnya laki-laki atau perempuan seperti laki-laki sama persis. Dalam rangka mengamalkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aitumuni usalli. Diriatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya. Ya, maka yang patut kita perhatikan, samanya perempuan dengan laki-laki dalam sholat beliau katakan adalah al-afdal. Maka ini perkaranya adalah perkara afdaliyah. Ini perkaranya adalah afdaliyah menimbang perselisihan fukaha dalam masalah ini. Artinya jika ada orang yang mengamalkan perkataan Syafi'iyah dan yang lain, bahasanya sholat laki-laki, sholat perempuan beda dengan laki-laki, maka itu tidak mengapa, itu boleh-boleh saja. Tidak boleh diingkari. Namun beliau berpandangan bahasanya sama itulah yang afdal, sama itulah yang terbaik, itulah yang lebih tepat. Nah, kemudian Saukani mengatakan tentang sallu kama ra'aitumuni usalli. Saukani mengatakan hadis menunjukkan wajibnya semua yang valid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat baik berupa ucapan ataupun perbuatan. Yu'akkidu al-wujub, menguatkan, menegaskan wajibnya hal ini, status dari rincian ucapan dan perbuatan Nabi itu adalah bayan untuk mujmal. Bayan untuk global dari firman Allah Ta'ala tegakkanlah salat. Kata-kata aqimus salata adalah perintah Al-Quran yang menghasilkan hukum wajib. Dan penjelas bagi satu hal yang mujmal, yang wajib, hukumnya wajib. Kama taqarra sebagaimana telah paten dalam ilmu usul fikih. Ila akan tetapi anna thabata falid, bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam iktasar, mencukupkan diri ketika mengajari orang yang jelek salatnya. Nabi mencukupkan diri dengan sebagian apa yang Nabi lakukan dan yang terus-menerus Nabi kerjakan. Fa'alim, maka kita mengetahui dengan hal ini annahu la wujuba. Bahasanya tidak ada hukum wajib. Lima, untuk hal-hal yang kharaja anhu, di luar apa yang Nabi ajarkan kepada al-musik fi salatihi, berupa ucapan dan perbuatan. Karena menunda penjelasan pada saat telah dibutuhkan tidak diperbolehkan, sebagaimana juga telah terpatri dalam ilmu usul fikih dengan sepakat ulama. Ya, maka ada hadis yang disebut dengan hadis al-musik fi salatihi, orang yang sholat tiga kali dan Nabi katakan untuk tiga kali sholat yang dia kerjakan kamu belum sholat. Ya, kemudian akhirnya Nabi mengajari dia tata cara sholat tertentu yang ini adalah sudah mensahkan sholatnya. Mensahkan sholatnya. Maka tadi Syaukani mengatakan, maka perbuatan Nabi dan sesuatu yang rutin Nabi kerjakan namun di luar apa yang Nabi ajarkan kepada al-musik fi sholatihi, itu hukumnya tidak wajib. Ya, dan apa yang Nabi ajarkan pada orang yang al-musik fi sholatihi, nah, itu hukumnya wajib. Itu adalah perbuatan-perbuatan sholat yang hukumnya wajib. Kenapa? Karena Nabi mau mengajari orang ini sholat yang sah. Maka dia sedang membutuhkan penjelasan. Kaedah yang disepakati oleh ulama, Nabi tidak mungkin menunda untuk memberikan penjelasan padahal itu sedang dibutuhkan. Wa waqa'al khilaf, namun terjadi perselisihan. Idza ja'at siratu amrin bi syai'in, jika terdapat satu perintah untuk melakukan satu hal yang itu tidak disebutkan dalam hadis al-musik fi salatihi. Faminhum man qala, maka di antara ulama ada yang mengatakan, maka karena dia tidak ada di hadis al-musik fi salatihi, maka keberadaan dia tidak ada dalam hadis al-musik fi salatihi adalah qarinah, adalah indikator yang membelokkannya dari perintah wajib pada perintah anjuran. Wa minhum, dan di antara ulama ada yang mengatakan bahasanya kalimat-kalimat perintah tersebut itu tetap pada zahirnya yang terkandung badannya, sehingga yu'khad bizaid fazaid, maka diambillah tambahan kemudian tambahan berikutnya kita tambahkan pada hal-hal yang wajib yang ada pada hadis al-musyi' fi sholatihi. Ya. Maka ini ada rangkaian apa yang Nabi ajarkan kepada orang yang al-musyi' fi sholatihi, orang yang jelek sholatnya, yang sampai 3 kali Nabi katakan yang kau lakukan bukanlah sholat. Ya. Kemudian di luar maka Nabi mengajarkannya beberapa hal. Ya. Maka di luar itu ternyata ada hal-hal yang lain yang Nabi perintahkan. Ya, Nabi perintahkan yang zahir perintah menunjukkan wajib. Namun ini tidak ada pada hadis al-musyi' fi sholatihi. Maka menyikapi hal ini ulama berselisih pendapat. Ada yang menyampaikan keberadaan dia itu di luar hadis al-musyi' fi sholatihi adalah indikator kalau ini tidak jadi, ini hukumnya tidak wajib. Ya, namun kemudian ada yang berpendapat ya, bahasanya yang di luar hadis al-musyi' fi sholatihi jika menunjukkan wajib maka itu adalah tambahan yang perlu kita ambil, kita jadikan sebagai kewajiban ya, sebagai kewajiban tambahan selain yang ada di hadis al-musyi' fi sholatihi. Perlu diketahui di antara yang tidak ada di hadis al-musyi' fi sholatihi adalah perintah untuk menutup sholat dengan salam. Itu tidak ada di hadis al-musyi' fi sholatihi. Ya, oleh karena itu maka ulama berselisih pendapat. Apakah assalamualaikum itu yaitu salam di akhir sholat itu bagian dari rukun sholat ataukah tidak? Ya, apakah itu rukun sholat ataukah bukan? Ulama berselisih pendapat. Turunan dari kaidah dalam masalah ini. Nabi ada hadis yang menunjukkan kalau Nabi mewajibkan salam di akhir sholat. Dan realitanya ini tidak ada di hadis al-musyi' fi sholatihi. Maka kemudian sebagian ulama mewajibkannya dan inilah yang benar. Namun sebagian ulama yang lain semacam al-imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala tidak mewajibkannya. Ada pun penutup sholat tidak harus ucapan salam. Tidak harus ucapan salam. Begitu kemudian apa yang perlu dibaca itu selesai, ya sudah. Sholat sudah selesai. Sampai-sampai seandainya semua yang perlu dibaca itu selesai dibaca, kemudian kentut, ya sudah selesai. Sholatnya sudah sah, tidak harus ditutup dengan salam. Namun yang benar adalah bahasanya yang tidak ada di hadis al-musyi' fi sholatihi, kita tambahkan. Jika memang itu perintah, maka kita tambahkan kepada bagian dari hadis al-musyi' fi sholatihi, sehingga jika memang zahir dalil menunjukkan kalau itu wajib, maka itu hukumnya wajib. Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala di kitabnya Jala'il Afham mengatakan hadis al-musyi' fi sholatihi ini telah dijadikan oleh para ulama belakangan untuk menjadi sandaran untuk mengingkari semua yang mereka ingkari wajibnya. Maka mereka memahami hadis ini lebih dari kemampuannya. Dan mereka berlebihan dalam mengingkari apa yang diperselisihkan wajibnya diingkari pakai hadis al-musyi' fi sholatihi. Maka siapa yang mengingkari wajibnya surat Al-Fatihah berdalil pakai hadis al-musyi' fi sholatihi. Karena di hadis al-musyi' fi sholatihi tidak terdapat kewajiban baca Al-Fatihah. Yang ada faqra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Bacalah apa yang Al-Quran yang bisa kau baca. Ya, maka Imam Abu Hanifah mengatakan Al-Fatihah tidak wajib. Al-Fatihah bukan rukun salat. Dasarnya adalah karena tidak ada di hadis al-musyi' fi sholatihi. Wa manafa wujub taslim. Dan ulama yang mengingkari wajibnya ucapan salam. Mengingkari wajibnya berarti tidak wajib. Yaitu sama itu Imam Abu Hanifah. Itu juga berdalil pakai hadis al-musyi' fi sholatihi. Ulama yang mengingkari wajibnya salawat untuk Nabi juga berdalil dengan pakai hadis al-musyi' fi sholatihi. Ulama yang mengingkari wajibnya zikir saat rukuk dan sujud, kemudian dan 2 rukun i'tidal ihtajja bihi juga berdalil pakai hadis al-musyi' fi sholatihi. Ulama yang mengingkari wajibnya meniadakan wajibnya takbir intikal juga berdalil dengan hadis al-musyi' fi sholatihi. Wa qulu hadza, itu semua adalah tasahulun, bermudah-mudah wastirsalun dan bermudah-mudah dalam berdalil. Wa illa fa inda tahqiq, karena setelah diteliti secara mendalam, la yanfi wujub syai' min dhalik. Maka tidaklah diingkari wajibnya satupun dari hal-hal di atas. Bahkan maksimal hadis al-musik fi solatihi, atau kemudian maksimal dari hal-hal tersebut adalah qad sakata an wujubihi wa nafyihi. Itu Nabi diamkan tentang wajibnya ataukah tidak wajibnya dalam hadis al-musik fi solatihi. Sehingga fa'ijabuhu, maka pewajiban Nabi dengan dalil-dalil yang mewajibkan hal tersebut tidaklah berlawanan dengan hadis al-musik fi solatihi. Ya, maka yang benar kata Ibnul Qayyim, hadis al-musik fi solatihi, hubungan antara hadis al-musik fi solatihi dengan al-fatihah, dengan salam di akhir salat dan sebagainya, itu hadis al-musik fi solatihi itu mendiamkan. Tidak mewajibkan dan tidak meniadakan wajibnya. Sehingga ketika ada hadis yang ada hadis yang lain yang menunjukkan wajibnya al-fatihah, wajibnya ucapan salam, maka hadis tersebut tidaklah kita katakan bertentangan dengan hadis al-musik fi solatihi. Fa'inqil, jika ada yang mengatakan diamnya Nabi dari memerintahkannya dalam hadis fi musolati, hadis al-musik fi solatihi, diamnya Nabi dari memerintahkan ini bighairi ma amara bihi, atau Nabi, diamnya Nabi tentang satu perkara bighairi ma amara bihi tanpa memerintahkannya, menunjukkan kalau itu tidak wajib. Karena Nabi ketika itu, ketika di hadis al-musik fi salatihi, beliau dalam situasi menjelaskan. Dan menunda penjelasan dari waktu dibutuhkan tidak boleh. Maka jawaban Ibnul Qayyim, hada alasan ini tidak mungkin bagi siapapun untuk berdalil serius dengannya. Ala hadal wajah dalam bentuk semacam ini. Karena jika dia konsekuen, kata Ibnul Qayyim, konsekuensinya dia harus mengatakan tidak wajib tasyahud, tidak wajib duduk tasyahud, tidak wajib salam, tidak wajib niat, tidak wajib baca al-fatihah, dan segala sesuatu yang tidak Nabi sebutkan dalam hadis al-musik fi solatihi. Watautu hada, dan kelanjutan dari hal itu, yaitu konsekuen memeganginya adalah la yajib alai istiqbalul qiblah, tidak wajib baginya menghadap kiblat, tidak pula wajib baginya sholat pada waktunya, ya, karena Nabi tidak menjelaskannya pada saat itu. Karena Nabi tidak memerintahkan dua hal ini dalam hadis al-musik fi sholatihi, dan tidak ada satupun ulama yang mengatakan demikian. Jika Anda menjawab, kata Ibnul Qayyim, orang tersebut al-musik fi solatihi itu telah tahu innama atau innama allamahu ma'asa'afihi. Yang Nabi ajarkan kepada orang yang musik fi solatihi itu hal-hal yang tidak, yang dia jelek badannya. Dan dia tidaklah jelek dalam masalah waktu, dalam masalah menghadap kiblat. Maka jawaban Ibnul Qayyim untuk kalian, fakna'u bihadal jawab. Oleh karena itu tidaklah kalian qanaah, merasa cukup dengan jawaban kalian tersebut. Sehingga min munazi'ikum, jawaban dari orang yang menyelisih kalian dalam semua perkara yang kalian tiadakan wajibnya dengan menggunakan hadis al-musik fi salatihi. Wa hadatsani ma amar bi an-nabi. Maka perkara yang kedua yang Nabi perintahkan dari bagian-bagian salat itu dalilun zahirun fil wujubi, adalah dalil yang sangat jelas wajibnya. Tentang perkara yang kedua, misalnya tadi surat al-fatihah kemudian salam di akhir salat, itu memiliki dalil yang jelas tentang wajibnya. Sedangkan Nabi tidak memerintahkannya kepada al-musik fi solatihi, yahtamilu umuran, mengandung banyak kemungkinan. Di antaranya yang pertama, lam yusik fihi, dia tidak jelek dalam masalah itu. Al-fatihahnya sudah bagus, sehingga Nabi tidak memerintahkannya untuk baca al-fatihah. dia sudah bisa salam, ngerti salatnya ditutup dengan salam. Maka Nabi tidak ngajari salam kepada dia. Kemudian yang kedua, kemungkinan yang kedua, annahu wajaba ba'da dzalik. Hal-hal tersebut baru wajib setelah setelah kisah Nabi dengan al-musyi' fi salatihi. Yang ketiga, Nabi hanya mengajari kepadanya mayoritas rukun-rukun salat dan hal yang paling penting dalam rukun salat atau dalam salat. Kemudian Nabi ahala. Ahala itu artinya detailnya, Pak, jika ingin tahu lebih lanjut yang lain silakan baca ini, itu namanya ahala. Di catatan kaki kalau orang itu nulis, maka urain lebih lengkap tentang hal ini silakan baca buku saya yang judulnya ini atau bukunya fulan yang judulnya ini, itu namanya ahala. Ya, wa ahala baqiyat ta'mimihi, adapun yang lain yang tidak diajarkan, rukun-rukun yang tidak diajarkan pada al-musyi' fi salatihi, maka Nabi telah pindahkan.